Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Kepada segenap pendengar, baik Suara Nabawi atau Radio Darul Mustafa dan radio-radio yang bergabung dengan kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam segala perbuatan kita dan ucapan kita, kita berkiblat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita berbicara kecuali yang sekiranya dalam ucapan kita membuat hati Rasulullah bahagia dengan kita dan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita melangkahkan kaki atau berbuat kecuali untuk hal-hal yang membuat membanggakan Nabi Muhammad, dan demikian juga mendapatkan ridha Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan-ucapan yang tidak menghasilkan pahala, yang tidak membanggakan atau membahagiakan hati Rasulullah, tinggalkan. Begitu juga segala perbuatan, apalagi yang sekiranya merugikan, menghasilkan murka Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Aimin kamali islamil mar'i. Daripada tanda kesempurnaan Islam pada seseorang adalah dia meninggalkan segala yang tidak menguntungkan, segala yang tidak menghasilkan pahala. Cermati baik-baik sebelum Anda berbicara. Setiap kata usahakan mendapatkan pahala dari Allah. Sebelum Anda berbuat, setiap gerakan Anda usahakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi akan merasa bahagia dengan Anda, senang dengan Anda, tidak sampai kecewa dengan Anda. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan hamba-hamba yang beruntung dengan memanfaatkan segala tindak tanduk, ucapan, diam, berhenti, berdiri, duduk, dan seluruh kehidupan kita untuk mengkais, untuk mengambil, untuk meraih ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.